Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila ada tanah kosong, pemiliknya tidak berada di situ, lalu ditanami tanaman misalnya kangkung atau itu, terus itu nanti termasuk gosop atau bagaimana hasilnya? Ada orang menanam kebun di tanahnya orang lain. Ya ngapain nanam kebun di tempatnya orang lain? Gak ada yang nempati. Itu namanya gosop. Itu gak beda dengan sandal. Sandalnya siapa? Orang. Terus aku pakai sandalnya orang. Bedanya ini sandal, lalu itu tanah. Namanya gosop. Sholat di tanahnya orang lain gak pakai izin juga dosa. Biarpun sholat. Kalau bukan milik kita, ya bukan milik kita. Kalau kita tanami lombok, kita bikin sambal pedes, nanti di akhirat lebih pedes lagi. Jadi tetap kalau miliknya orang lain tidak boleh kita manfaatan. Kecuali orang itu sudah ridho, ngizinkan. Sudah pakai-pakai aja. Nah boleh nanti. Kalau belum ada izin, namanya gosop. Sholat pun jangan di tempat itu. Mending di jalan umum. Pinggir jalan raya itu hati-hati. Suruh jaga temannya. Daripada ngelompat ke tanahnya orang itu haram ya. Kadang-kadang pengen sholat, wah ini sawahnya enak, langsung aja. Saking semangatnya sholat, atau yang gelar sejadah ditanya orang lain. Gosop, kalau di tanah umum, jalan umum mah boleh. Kalau kalak mubah, Anda ke hutan, lalu menebang hutan, Anda nanam apa lombok halal. Karena itu adalah masih milik umum. Jadi siapapun yang menebang hutannya, maka boleh, itu miliknya, boleh. Tapi kalau sudah dimiliki orang, kita tidak boleh menggunakannya, kecuali dapat izin.